Mitra Bisnis Kompas menulis tokoh-tokoh muda diperkirakan sulit menang pada pemilu 2014 mendatang. Sebabnya, calon presiden harus diusung lewat parpol, sebuah syarat yang berat dan parpol pun cenderung memprioritaskan memajukan tokoh seniornya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan artis sekaligus anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka. Bu Rieke, apa komentar Anda? Yang penting bukan utuh muda kalau saya mah. Yang penting orang punya keberpihakan yang jelas untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, itu aja. Ini bukan persoalan umur, persoalan komitmen terhadap ideologi negara, itu yang penting. Saya juga nggak mau anak muda yang maju, tapi sama ideologinya neoliberal seperti SBY. Kekuasaan itu tidak bisa diberikan, harus direbut. Dan merebutnya itu juga dengan cara yang benar. Saya sih otokritik saja, ya. Saya juga orang anak muda, gitu. Jadi menurut saya, sekali lagi ini bukan urusan tua muda, tapi urusan bagaimana dia benar-benar kalaupun ingin punya kedudukan, kekuasaan, dia pakai cara yang benar. Jangan kemudian kasus-kasus terakhir juga kan banyak anak muda, mau menteri, mau parpol. Menurut saya sih sekarang masih 2014 ya, anak muda yang punya keinginan untuk itu ya kerja politik saja, investasi politik, buktikan kepada publik. Sehingga tidak ada alasan partai untuk menolak anak muda untuk mencalonkan diri. Dan dia tidak hanya didukung oleh partai artinya ketika maju, tapi rakyat mendukung dia karena tahu kerja politiknya. Karena menurut saya politik itu yang penting proses berpolitiknya, bukan instan langsung dapat kedudukan. Buktiin dong dengan kerja politik pada akhirnya kan politik ini bukan bagaimana jadinya, tapi bagaimana supaya jadi menjadi seorang tokoh politik, bukan seorang pemain politik. Makanya anak muda harus bisa merebut kekuasaan dong. Merebut kekuasaannya dengan apa? Dengan kerja politik. Buktikan bisa melakukan kaderisasi, bisa mengorganisir, bisa memobilisasi, bisa menyampaikan gagasan-gagasan politik dan memperjuangkan gagasan politik itu. Nggak bisa juga, saya nggak suka juga kalau misalnya ini anak muda harus saatnya anak muda seperti apa? Saya juga menjangankan, ya kita tidak usah sebutkan nama satu-satu. Banyak juga yang dulunya aktivis politik yang cukup progresif segala macam. Sekarang lihat ada di mana. Dan beberapa orang malah cenderung dalam tanda kutip terindikasi sebagai makelar politik. Apa itu yang kita inginkan dari anak muda? Demikian Rieke Diah Pitaloka, saya Giri Sadewa.